فلما لبرنا الله تعالى الباب الثاني في الكلام على الاسم ما شاء الله باب kedua kita akan berbicara tentang isim semua tentang isim di sini ada bahkan masya Allah ini buku di mikta sebelumnya saya hanya menyinggung isim yang ada dalam tasrif saja isim yang ada dalam tasrif kalau ini buku pokoknya semua tentang isim walaupun itu tidak ada kaitannya dengan tasrif walaupun tidak ada kaitannya dengan apa tasrif misalnya nanti dia akan berbicara tentang nisbah ya dia akan berbicara tentang ya isim musanna jama bagaimana cara kita membuat musanna dari isim sahih mangkus maksur mamdud padahal kan kalau itu dari tasrif bukan tasrif tapi semua tentang isim di sini dia masukkan seluruhnya ya makanya di pembahasan bab kedua ini kita butuh sabar. Butuh sabar. Dia tidak sama dengan bab pertama dan bab ketiga. Kalau bab pertama ketiga kita harus paham teorinya, kaidahnya. Kalau di sini bukan hanya itu. Kadang ada pembahasan di sini membosankan. Misalnya nanti dia akan membahas wazan-wazan kiasi jamak taksir. Itu kan sebanyak 20 lebih wazan jamak taksir. Paham? Itu kita cuma baca saja. Kalau ada kufur begini, jamaknya begini. Bahkan, ini nanti membuat kadang bosan. Karena cuma semua bentuk jamak taksir. Karena menurut ulama bahasa, berdasarkan penelitian, jamak taksir itu kiasi, bukan sima'i. Jamak taksir, itu adalah apa? Kiasi. Tahu kiasi? Artinya ada wazannya. Kalau mukronya begini, wazan jamaknya begini. Dan itu benar, karena sudah diteliti. Sudah diteliti. Berbeda dengan sebagian orang, yang baru belajar bahasa Arab sedikit mereka langsung hukumi bahwa jamak taksir adalah apa? Simai. Itu termasuk kesalahan itu mungkin kurangnya karena kurang membaca bukunya ulama bahasa Arab. Ya, sama dengan orang ketika kita dengarkan ya mereka jelaskan bahwa masdar sulati simai. Itu kan kesalahan. Itu kesalahan. Karena ulama bahasa menyatakan masdar sulati kiasi. Panggil kiasi, bukan simai. Tapi kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kurang dalam belajar bahasa Arab. Baru sedikit sudah mengajar. Baru sedikit dia sudah mengajar. Jelas kan? Banyak yang seperti itu. Jadi sekarang mati tidak tetap posim. Dalam pembahasan isim ini ada beberapa pembagian yang perlu kita pelajari. Ya, ini kadang ini tidak ada di sebagian cetakan. Tidak ada di sebagian cetakan. Antaksimul awal ila mujarrad wa mazid. Pembagian pertama dada tuan bilang ada pembagian pertama dia akan berbicara tentang isim mujarrad dan isim mazid. Sama. Antaksimul tsani pembagian kedua beliau akan berbicara tentang ila jamidin wa mustaq. Ada isim jamid dan ada isim mustaq. Antaksimul tsalits pembagian ketiga ila mudzakkar wa muannats. Beliau akan berbicara tentang mudzakkar dan muannas dari isim. At-taqsimur rabi pembagian keempat ila mangkus, wa maksur, wa mamdud, wa sahih. Beliau akan berbicara tidak ada sebagian cetakan. Tidak apa-apa ini di sebagian cetakan. Ya. Pembagian yang keempat beliau akan berbicara tentang isim mangkus, isim maksur, isim mamdud dan isim sahih. Sahih maksudnya di sini bukan mangkus, bukan maksur, bukan mamdud. Ya. Kemudian taksimul khamis pembagian kelima ila mufrad wa mutanah wa jamak. Beliau akan berbicara tentang isim mufrad, isim mutanah dan jamak. Jamak dari tiga jenisnya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir. Ini pembicaraan yang beliau akan bicarakan di bab 2 ini. Sekarang at-taksimul awal. Ya. Pembagian yang pertama lil isim untuk isim min haitsu tajarrudi wa ziyadah dari sisi mujarrad kosong dari tambahan wa ziyadah dan yang ada padanya apa tambahan yang qasimul isim ila mujarrad wa mazid isim terbagi ke mujarrad dan mazid wal mujarrad ila sulasi wa rubai wa khumasi dan yang mujarrad terbagi ke sulasi rubai dan khumasi berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il hanya ada sulasi dan rubani. Karena memang fi'il tertinggi yang mujarad adalah 4 huruf. Kalau isim tertinggi mujaradnya 5 huruf. Paham ya? Nah, ini bahkan dia terbagi 3. Terus masya Allah, perhatikan baik-baik. Wauzanu tsulatsi al-muttafaq 'alaiha 10. Masya Allah. Kalau fi'il tsulatsi berapa wazannya? Fi'il madhi, dilihat dari fi'il madhi ada berapa? 3. Kalau dilihat dengan fi'il mudhari'nya ada berapa? 6. Bang, kalau isim berdasarkan penelitian, kalau dia tsulatsi isim-isim. Kalau dia tsulatsi yang disepakati 10. Yang disepakati berapa? 10. Karena ada yang diperselisihkan 2. Ada 2 yang diperselisihkan. Ada 2 yang diperselisihkan. Ya. Yang disepakati 10. Yang disepakati 10. Kenapa bisa 10? Karena bentuk kata dalam bahasa Arab kalau dia isim dan dia adalah tsulatsi sebenarnya semuanya ada 12. Karena bentuk pokok itu pasti kalau dia 3 kan seperti ini. Bangga ini. Ayah. Dan ini terbagi 3. Huruf pertamanya bisa didomah. Bangga ini. Huruf pertamanya itu bisa didomah. Fa-nya. Fa-nya bisa didomah. Bisa juga di fathah, bisa di kasroh. Huruf pertamanya. Huruf pertamanya. Huruf keduanya, kalau huruf terakhir tidak usah, terakhir, karena terakhir kan urusannya siapa? Nahwu, bisa dhamma, fathah, kasroh. Huruf kedua, kalau dia dhamma yang pertama, huruf kedua boleh di dhamma, boleh di fathah, boleh di kasroh, boleh di sukun. Berapa itu jadinya? Hah? Berapa? 4. Yaitu fu'lun, fu'alun, fu'ulun, fu'ilun. Paham gak itu? Ya. Terus huruf pertama boleh di fathah. Huruf pertama boleh di fathah. Huruf pertama boleh di fathah. Yaitu apa? Dan huruf kedua boleh juga seperti itu. Boleh di dhamma, boleh di fathah, boleh di sukun, boleh di kasroh. Berarti fa'lun, fa'alun, fa'ulun, fa'ilun. Paham gak ini? Berapa? 4. Ini maksudnya sama dengan 4. Kan 4 semuanya. Bisa dulu huruf pertama di kasroh. Ini isim ya isim. Bisa di kasroh huruf pertama. Dan huruf kedua boleh juga seperti itu. Boleh dhamma, boleh fathah, boleh sukun, boleh kasroh. 4. Berarti fi'lun, fi'alun, fi'ulun, fi'ilun. Tahan gak itu? Iya? Sama dengan 4. Semuanya berapa? 12. Paham? 12 ini dikurangi 2 karena 10 disepakati ada. 12 ini ya dikurangi berapa? Ya 2. 12 kurang 2? 10. Ya 10. Betul enggak itu? Paham enggak ini? Ini tambah, ini kurang. Iya. Sekarang tinggal kita lihat apa yang kurang. Ya, yang kurang adalah di sini sama yang di sini. Satu kata darinya keluar. Ya, kalau ini yang keluar yang dhamma pertama dan kasroh kedua. Ya, yaitu kalau kita tulis dengan wazannya berarti fu'i. Paham ini? Paham ini? Ini kenapa hilang? Karena ini khusus untuk fi'i. Wazan ini khusus untuk fi'il, fu'ila, fi'il majhul, makanya kurang. Paham ini bro? Kurang 1, sisa berapa bro? Kan semuanya 12 nih bro, ini sudah hilang 1, sisa? 11. Ini enggak, semua ada. Ada fa'lun, fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, semua ada. Paham? Ya, terus yang kurang yang terakhir, yaitu yang kurang adalah yang di dhamma huruf pertama, di kasroh huruf pertama, dan didoma huruf yang kedua. Fi'ulun. Fi'ulun. Yaitu kalau ditulis dia jadinya apa? Fi'ulun. Bang, ini tidak ada. Karena berat untuk berpindah dari doma, dari kasro langsung ke doma. Fi'ulun. Tambah kurang. Berarti kurang berapa sudah itu? Dua. Jadinya 10. Bang, ini semua sulasi tidak keluar dari ingat pembaca. Fu'lun, fu'alun, fu'ulun. Kalau ma, bisa fa'lun, fa'alun, fa'ulun, fa'ilun. Semua ada. Fi, fi'lun, fi'alun, fi'ilun. Fi'ulun, tidak ada. Tidak ada. Jelas ini. Pahamin. Pahamin, bro. Jadi seharusnya 12. Tapi dikurangi berapa? 2. Ini berdasarkan penelitian. Alhamdulillah. Semua kata yang penting isim. Nah, yang penting apa? Isim. Kalau 3 huruf, tidak, maka tebakan bacaannya ini. 10 wazan. Paham ini? 10 wazan. Tentunya tidak ada yang disukun huruf pertama. Tidak ada isim. Tidak ada isim yang disukun huruf pertama. Karena kalau ada yang disukun berarti jadinya bukan 12. Jadinya berapa? Hah? Karena kalau disukun huruf pertama, huruf kedua bisa juga begitu. Angga itu? Tapi tidak ada. Tidak ada. Jelas ini? Aman? Jelas sekarang? Ini penelitian. Kata berupa auzan sulati muttafaq alaih asyara. Wazan sulati yang disepakati atasnya ada 10. Fa'alun bifatihin fasukun. Dipatah kemudian sukun. Saham, ini contoh-contohnya. Sahamun, sahalun. Paham? Tidak perlu ya. Yang penting dia asalnya dia isim. Mau asalnya dari mana? Ini isim. Seperti sahamun, sahalun. Yang kedua fa'al. Fa'alun. Dipatah apain? Dengan keduanya dipatah. Komarun, batolun. Sama. Contohnya. Fa'ilun. Ketiga, fa'ilun. Ini semua dipatah apanya. Fa'ilun. Dipatihin pakasri. Dengan fatah kemudian kasro. Kakatikun wahadirun. Fa'ulun. Fa'ulun. Ya. Dipatihin padom. Dengan fatah kemudian apa? Dengan fatah kemudian apa? Dom. Domma. Ya. Seperti adudun. Yakudun. Selesai yang dipatah. Yang ini. Sekarang yang mana? Yang mana? Nih. Yang kedua. Fatah kan tadi kita bilang ada semua, ya kan? Ada semua empat, nenek empat semuanya dan ada semua. Ini contohnya, contohnya, paham? Contohnya ada semua. Sekarang fi'lun, kita masuk yang di kasro. Pertama fi'lun di kasro kemudian disukun, di kasri fasukun, kahimlun, waniksun. Ya, ini hanya sekedar contoh dua kata. Lupanya nanti katanya. Ya, berarti halun dua, si halun dikasri pakatin, dikasro kemudian fatah. Kainabun, zian, ziamun. Apa artinya ziamun? Ay mutafarrid, yang terpisah, bercerai berai. Mana ni? Fiilun, dikasro tay dengan di dua kasro. Fiilun, ya, kaibil, wabilis, seperti ibil dan bilizun, ibilun, bilizun. Iya. Bilis artinya gemuk. Tapi ini khusus perempuan. Kalau bilang imro'atun bilis, ay imro'atun dokma. Perempuan yang gemuk. Ya. Wahandal wazan koli. Wazan ini sedikit. Wazan ini sedikit. Yang mana itu? Wazan ini sedikit. Yang mana itu? Fi'ilu. Sedikit. Hatta da'a sibawai annahu lam yalid illa minhu illa ibil. Sampai sibawai mengatakan tidak ada kata berwazan fi'ilun kecuali ibil. Artinya bilis dari itu enggak? Bayangkan itu. Artinya gini, masya Allah, ini kan penelitian di sibawai. Kalau aku dapat isim, tidak ada yang fi'ilun kecuali ibilun. Paham? Artinya kalau aku mendapat tebakan gundul, jangan ibil. Ya, tebakannya itu fi'lun atau fi'alun, ya, fi'lun satu kata sekarang berdasar kepada versi bawah ini, ibil saja. Yang kedua didapat tadi biliz. Yang selanjutnya bu'lun. Ah, apa yang hilang tadi? Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada di dia? Fi'ul. Fi'ul. Tidak ada kan? Cuma tiga, sementara yang fa'lun tadi, yang fa'l ada empat. Ini tidak ada satu, hilang. Hilang satu. Fu'lun. Sudah masuk di domain. Di domain fa'lun dengan domain dan sukun. Kuflun. Hulun. Wafu'alun, bidomin fafat dengan doma fathah. Kasurudun, hutomun. Ya. Wafu'alun, bidomata ini, kedua doma seperti karunukun, nakotun suruhun, ay sari'ah. Suruhun artinya sari'ah, cepat. Sudah, paham? Paham? Sebelum kita baca yang setelahnya, antum paham ini di papan? Karena belum akan menjelaskan sama antum apa yang di tadi yang ada di papan. Apa yang ada di papan. Sekarang, wa kana fil qismatul aqliyah tattabi itsnai asyarat asyarat waznan. Adalah pembagiannya secara akal mengharuskan berapa? 12 wazan. Ini tadi. Ya kan? Harusnya kan berapa wazan? 12. Karena setiap yang di setiap harokat fa-nya harus memiliki berapa? 4. Kalau dia dhamma harus 4. Tangan kalau dia fathah harus 4, kalau dia kasrah harus 4. Maka secara akal berapa? 12. Li'anna harokatil fa'i salah. Karena harokat fa' kan 3. Wahil fathah wa dhamma al-kasr. Yaitu fathah, dhamma dan kasrah. Wahil jari dhalika fil ain aidho. Itu juga berlaku pada ain. Ainnya bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasrah. Ya? Wahil zidu sukun. Dan sudah ditambah lagi sukun. Berarti 4. Dhamma fathah kasrah ainnya. Sukun 4. Ya, wa salata fil arba'. 3 kali 4. Tapi ini dalam perkalian fi dipakai. Bukan kali. Kalau kita bilang 3 kali 4, kalau arba' sekarangnya salata fi arba'. Maksudnya 3 kali. Amin. Ya, wa salata fil arba'. 3 kali 4 sama dengan bitna asyara. Berarti sama dengan 12. Paham? Wa yakillu fu'ila bidomin fakas. Sedikit. Maka dia bilang disepakati 10. Tapi ada lagi 2, 12. Karena belum sedikit fu'il bidomin fakas. Dengan bidoma kemudian kasar. Seperti du'il. Ada tuh, tapi sedikit. Jadi diperselisihkan, dimasukkan. Ismun li duwaibah atau ismu kobila. Ini nama untuk binatang kecil atau nama kobila. Kobila du'il. Ya. Li'anna hadzal wazn kusida taksisu bil fi'il al-mabni lil majhul. Karena wazan ini dimaksudkan dengannya pengkhususan fi'il yang mabni lil majhul. Fu'il. Fu'ila. Khusus fi'il majhul. Wa amma fi'ul. Adapun fi'ul yang ini tadi, yang paling terakhir, fi'ul. Paham ya? Fi'ul kenapa bisa? Ya. Kata beliau, bi kasri fadom dan kasra kemudian dhamma, fa ghairu majud. Maka ini memang tidak ada contohnya. Fi'ul memang apa? Tidak ada contohnya. Tidak ada. Wa dhalika li usri al-intiqal min kasri ila dhom. Demikian itu karena berat untuk berpindah dari kasra ke dhamma. Iya, orang Arab tidak pernah. Kalau dia berat seperti itu, pasti dia tidak ucapkan. Dia pindah. Makanya dibilang tidak ada. Maka dibilang apa? Tidak ada. Karena beratnya untuk berpindah dari dhamma ke kasra. Jadi alasannya beda ya. Tadi alasannya karena apa? Kalau fu'il, kan itu bentuk fi'il majhul, khusus. Kalau ini alasannya apa? Berat untuk berpindah dari kasra ke dhamma. Tapi bagaimana ada orang yang baca qiraat? Ada orang baca hibuk. Nah, kata beliau, wa yujab an qira'ati ba'dihim, dan dijawab dari bacaan sebagian mereka, was sama'i dhatil hubuk. Dia baca was sama'i dhatil hibuk bi kasri fadom. Dengan di kasra huruf pertama dan di dhamma huruf kedua. Hibuk. Gimana ini? Was sama'i, kalau bacaan kita ya was sama'i dhatil hubuk. Tapi ada bacaan sebagian mereka membaca apa? Wassama'i dhati al-hibuk. Gimana ini? Bi'annahu min tadakulil lugotain fi juz'ai kalimah. Yaitu masuknya dua kata itu di bagian dua, di salah satu dari kata itu. Artinya gini, dhatil hubuk aslinya, tapi harokatnya itu dhati masuk ke ha. Dhatil hibuk, karena sudah terlanjur di kasor sebelumnya, ya setelahnya juga ikuti kasor. Paham? Ini namanya tadakul lugotain. Masuk, saling masuk antara dua kata itu harokatnya. Saling masuk antara dua kata itu harokatnya. Wa yuqal hubuk bidomatai, lihat. Dikatakan hubuk dengan dua domat, wahibik bikasrotai. Nah, jadi ada dua lugonya dia ini dua juga. Hubuk, hibik. Falkasru fil fa minat saniyat, wa domna fil ay minat ula. Artinya, asalnya hubuk, hibik menjadi hibuk. Paham? Paham itu? Jadi saling masuk pertama tadi bisa masuk sebelumnya, bisa juga pada kata itu sendiri ada dua lugonya. Ada hubuk, ada hibik. Ya kan? Kemudian ketukar. Asalnya hibik, hubuk menjadi hibuk. Paham gak ini? Tadi aku lugotai. Ya kan? Saling masuk. Ya, antara dua bahasa yang berbeda. Kalau hibuk, hubuk sama hibik ada gak? Hubuk sama hibik. Ada hubung hibik ada maksudnya fuul fiil ada ha? Ada yang tak ada kan fiul kami itu saling masuk itu dua ketukar harokat ini fal kasur fil fa minatanya maka kasur dari fa pada yang kedua wa dhamma min fil ain fil ula dan dhamma di ain pada yang pertama wakila dan ada juga yang mengatakan ya kusirat al ha ittiba'an di kasur kita dati. Ada yang mengatakan di kasroh ha karena dia ikut kasrohnya tak dati. Paham kan? Ini dua penjelasan kenapa itu bahasa ada. Kiro'ah ada. Summa inna ba'doha bil awzan kode yukofa. Kemudian kadang sebagian wazan-wazan tadi itu kadang diringankan. Karena contoh katib. Asalnya katib pun yukofa biskanil ain fakot. Diringankan disukun ainnya saja. Jadinya apa jadi? Katib menjadi katfun. Paham? Sebagiannya diringankan. Autihi wa ma'akasri fa. Atau boleh dengan disukun ainnya dan dikasro fa'annya. Berarti tadi kan katib pun aslinya. Kemudian diringankan dengan disukun fa'annya saja. Huruf keduanya. Menjadi katfun. Boleh juga disukun dan dikasro ainnya. Jadinya kitfun. Wa idza kana tsanihi harf al kalau keduanya huruf tenggorokan kalau huruf keduanya adalah huruf tenggorokan kufi ba'idun ahadaini bi kasratai diringankan juga bersama dua ini dan dengan dia dengan bersama dengan dua ini dan dengan kasro fa yakunu arba'u lugat maka dia berarti ada empat bahasa apa itu empat bahasanya satu boleh antum hanya sukun yang kedua boleh antum sukun dan kasro. Dan kalau huruf keduanya adalah huruf tenggorokan, boleh antum sukun, boleh antum tetap dan di fathah, boleh antum apa? Kasor dan di fathah. Paham gak nih? Kalau huruf tenggorokan, seperti apa? Lihat. Ka fakid. Kan apanya? Fakidun. Iya, boleh ini jadi empat. Aslinya satu. Iya. Fakidun. Boleh diringankan dengan disukun huruf tengahnya. Menjadi apa? Fakdun. Paham ini? Boleh disukun dan dikasar huruf pertama. Berarti fikdun. Paham gak ini? Paham ini? Berapa itu? Dua. Dan karena huruf kedua yang adalah huruf tenggorokan kho, maka boleh tambah dua. Boleh antum kasro dua-duanya. Artinya gini. Fakhodun. Paham? Boleh antum kasro. Fakhidun. Sudah tadi. Boleh juga. Fikhodun. Boleh juga. Paham gak ini? Boleh dua-duanya juga di kasro. Ini. Apa? যেটি বলে ফাকদুন সেলেদান তুম সুকুন ফাকদুন সেলে তু বলে তুম কাসর ফিকদুন সেলে তু কাটা উঠতে করো কাক বলে তুম কাসর দুয়া দুয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ফিকিদুন তাই তাই হ্যাঁ যে বল যে বিলা সেপতি কেমনে ওয়াতন ফিল আইন মিন আল উলা মাশা আল্লাহ এ তো দে বিলা মানে তাই ومثل الاسم في ذلك الفعل ما شاء الله سبب في اسم dalam hal itu adalah siapa fiil fiil juga sama fiil juga sama kasyahida seperti apa syahida ya kan karena huruf tenggorokan boleh syahada paham ini huruf tenggorokan sama walah dan contoh adud wa ibil wa unub tiga contoh adud ibil unuk boleh diringankan yukhafaf biskanil ain boleh antum ringankan dengan disukun ainnya artinya antum bilang apa adud menjadi abdun sukun sukun ainnya adud menjadi abdun ibil iblun ibil iblun paham kan kasih kolokola lah sedikit iya kan iblun iya tadinya ibil menjadi iblun ya, datang, boleh, boleh, unukun, boleh menjadi unukun. Jelas ini, boleh diringankan dengan cara apa? Disukun ainnya, huruf tengahnya. Ini boleh, masya Allah. Selesai, sulasi. Setelah itu, rubah. Alhamdulillah. Yeah.